الأقوى. باب إذات الإمام النساء وتعليمهن untuk memberikan nasihat kepada para wanita dan untuk mengajarkan kepada mereka. Yaitu maksudnya dalam bab ini, hendaknya ada nasihat khusus yang disampaikan kepada para wanita. Yaitu ketika khatib di dalam sholat Id, Idul Fitri atau itu nasihat umum kepada kaum muslimin, maka setelah itu hendaknya ada nasihat khusus pada wanita. Sehingga wanita harus mendapatkan ilmu laki-laki. Karena masalah di wanita berbeda dengan masalah yang ada di laki-laki. Sehingga untuk para wanita, kajian khusus bagi wanita, sehingga Rasulullah bebas memberikan nasihat khusus kepada mereka. Walaupun ada kajian umum yang menghajurkan untuk memberikan waktu khusus atau nasihat khusus kepada mereka. Hadis yang beliau bawa 98, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, Haddatsana Sulaiman bin Harab. Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Harab, beliau berkata, Haddatsana Syu'bah. Kami Syu'bah, An Ayyub, dari Ayyub. Qala, beliau berkata, Sami'tu Atta'an. Saya mendengar Atta', yaitu Atta' bin Abi Rubah. Qala, beliau berkata, Sami'tu, saya menyaksikan apa yang saya ucapkan ini benar atas nama Rasulullah. Qala Atta'un ashhadu ala ibn. Kemudian Atta' juga mengatakan, dan saya pun juga bersaksi terhadap Abdullah bin Abbas. Yaitu benar saya mendengar dari Abdullah bin Abbas langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau bersama Bilal, Bilal bin Abi Rabah. Fadhanna annahu lam yusmi. Nah, bahwa nasihat beliau belum sampai kepada para wanita. Fawa'adhuhunna. Akhirnya Rasulullah mendatangi kumpul tulqil qurata wal khatama. Akhirnya para wanita mereka melempar anting-anting cincin mereka. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbihi, dan Bilal mengambil sedekahnya para wanita dari ujung pakaian An Ayyub, dari Ayyub, dari Atha wa qala. Dan Atha mengatakan, Ali bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abdullah bin Abbas mematakan, dan saya saksikan hadis ini. Ini cerita tentang salat Id yang dikerjakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah laki-laki dan perempuan. Setelah itu Rasulullah mengkhususkan kepada nasihat kepada para wanita, sehingga Rasulullah setelah itu mendatangi kumpulan jamaah wanita. Dan waktu itu bersyukur kepada kebaikan suami, kemudian memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa. Kalau dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan di antara penghuni neraka jahanam terbanyak. La'annakunna tukthirnal la'na, karena kalian sering melaknat. Watakjin, mereka melepas anting-anting mereka. Setelah itu mereka menaruh atau meletakkan cincin mereka di bajunya Bilal. Jadi Rasulullah yang memberikan nasihat, bajunya beliau dibuka untuk menampung sedekahnya mereka, para wanita. Dan kalau kita lihat di sini, di hadis yang dibawakan oleh mu'athah dalam sedekah, yaitu mu'athah itu sedekah tanpa lafad. Yaitu tidak ada ijab kabul, tidak ada lafad. Orang langsung sedekah, langsung ngasihkan harta, walaupun gak ngomong di antara. Bukan mu'awadhah. Modelnya tabaruk-tabaruk itu, saya sedekah manfaat itu tidak didapatkan oleh kedua belah pihak, tapi diberikan kepada, yaitu dalam transaksi harta, itu ada yang akadnya itu mu'awadah. Mu'awadah itu, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, sama-sama punya keuntungan. Dan yang lainnya. Saya penjual punya barang. Saya jual barang saya kepada pembeli. Berarti yang terjadi akad antara dua belah pihak. Penjual pengen dapat untung, satu pihak. Pihak yang lain nggak mendapatkan. Contohnya apa? Contohnya hibah. Saya ngasih barang kepada orang, ya saya nggak dapat manfaat saya. Orang itu dapat manfaat. Termasuk juga misalkan sodakoh, wakaf, kemudian juga termasuk memberikan hutangan, itu semuanya akadnya adalah tabarruk sosial. Di mana satu belah pihak itu dengan cara mu'athah. Nah, namanya akad namanya mu'athah. Mu'athah itu adalah akad di mana transaksi terjadi akad di mana tidak ada namanya sighah atau ijab qabul enggak ada. Ijab qabul enggak ada. Kalau dalam akad, tapi kalau dalam akad mu'athah enggak boleh. Misalkan saya sedekah tanpa ngomong. Tiba-tiba saya letakkan duit saya misalkan dinamakan dengan tabarruk sosial. Saya pengin memberikan manfaat kepada yang lain. Atau misalkan saya pengen bantu orang misalkan. Saya nggak ngomong. Lafaz saya pengen wakaf kepada masjid. Saya pengen sodakoh kepada mereka, orang-orang anak yatim. Saya pengen memberikan bantuan kepada fakir miskin. Harus ada lafaz seperti ini kepada orang yang ingin diberikan. Nggak harus. Itu yang dinamakan dengan mu'athah. Mu'athah itu transaksi tanpa ijab kabul. Itu dinamakan dengan mu'athah. Tapi kalau dalam akad yang mu'awadah, mu'awadah itu adalah akad di mana kedua belah pihak ingin mendapatkan manfaat. Jual beli, kemudian sewa menyewa, ini namanya akadnya batal. Batal. Maka kalau jual beli, kalau dalam mazhab, ya mazhab syafi'iyah itu, jual beli di mana kedua belah pihak tidak ngomong, tidak ada namanya ijab, dan tidak ada namanya qabul. Ijab itu dari pembeli, penjual. Qabul itu dari pembeli. Saya jual tanah saya 1 hektar harganya misalkan 1 miliar. Oke, karena akadnya saling menguntungkan. Sehingga harus ada keridhaan. Ini kalau ini istinbatnya mazhab ya, fahami maksud itu. Walaupun banyak nanti para ulama yang berbeda dengan masalah ini seperti minimarket, supermarket. Itu kan modelnya enggak pakai lafaz. Datang ke supermarket, ngambil barang, kemudian taruh di kasir. Kasir nanti masukkan di harga. Keluar harga, saya bayar. Setelah itu saya keluar. Tidak ada omongan antara saya dengan pembeli. Itu kan namanya mu'athah ini. Boleh nggak seperti ini? Kalau dalam mazhab nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini istilahnya mazhab, yaitu istimbatnya cara mazhab itu. Karena kalau kita membaca dalam Al-Quran, tidak boleh. Saya penjual, saya punya barang. Pembeli punya uang. Saya tidak boleh makan uangnya orang itu. Dan orang itu pembeli tidak boleh makan barang saya. Kecuali antara diminhum. Kecuali keduanya harus saling ridho. Harus saling ridho. Ridho, penjual ridho. Pembeli juga ridho terhadap akad tersebut. Kalau tidak ridho, enggak boleh. Kalau tidak ridho, enggak boleh. Kecuali kalau akad tabarruk. Kalau akad tabarruk, walaupun orang nggak ridho, nggak ada masalah gitu. Karena saya nggak pengen mendapatkan manfaat. Misalkan ini, saya ngasih wakaf kepada sesuatu lembaga. Walaupun lembaga itu nggak ridho, nggak ada masalah, sah. Kenapa? Karena akadnya adalah tabarruk sosial. Tapi ridho. Nah, kalau kata mazhab, namanya ridho, keridhoan itu letaknya di hati. Sehingga tidak bisa kelihatan antum ridho atau tidak sih sebenarnya, ya nggak tahu kan itu. Karena keridhaan itu letaknya di hati. Maka karena kita itu urusan transaksi dunia, kita nggak peduli hati orang. Mau hati orang ridho maupun tidak kan kita nggak tahu. Maka keridhaan seseorang harus ditampakkan. Ini kalau istimbatnya mazhab seperti itu, harus ditampakkan. Karena kita nggak tahu ridhonya orang kecuali ditampakkan, maka harus ada teks di mana dia itu mengumumkan kalau dia itu sudah ridho. Ya, baru jual beli sah. Kalau tidak berarti kita kan nggak tahu kalau dia ridho. Nah, berarti kalau jual beli tidak ada lafaz atau teks yang mengungkapkan isi hati kalau dia itu sudah ridho, maka jual belinya batal. Sehingga dalam mazhab ya, jual beli tidak ada lafadz batal. Kalau batal berarti jual belinya haram. Saya dapat uang, jual barang, pembelinya dapat barang, itu hukumnya haram. Harus kembalikan, karena jual belinya batal. Ini kalau dalam mazhab seperti ini. Cuma, banyak ulama-ulama mazhab Syafi'iyah yang saya dapatkan, guru-guru saya, dalam masalah ini mereka keluar dari mazhab. Dalam masalah ini mereka keluar dari mazhab. Kenapa keluar dari mazhab? Karena praktek yang terjadi di masyarakat sekarang, mereka sudah sering menggunakan jual beli tanpa lafad. Sehingga bahkannya keluar dari mazhab. Dan biasa, ulama-ulama kita itu keluar dari mazhab itu biasa. Sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, termasuk ulama kibarnya mazhab Syafi'iyah, beliau pun sering mencontohkan. Beliau memang menyebutkan, dalam masalah ini, mazhab Syafi'iyah seperti ini. Cuma, yang terbaik kita mengikuti mazhab Malikiyah. Taklid kepada mazhab Malikiyah. Kenapa? Karena bisa diamalkan di masyarakat. Dan itu biasa. Ulama-ulama kita seperti itu semuanya. Itu biasa. Mereka keluar dari mazhab itu biasa. Akhirnya ketika praktek di masyarakat itu sudah terbiasa jual-beli tanpa lafad. Yaitu jual-beli di supermarket, minimarket itu kadang-kadang nggak ada lafadnya. Bahkan sekarang kan sistemnya kan pakai barcode. Saya bahkan makan di warung makan, saya beli apa saja di... Saya nggak ada lafad. Tinggal saya pakai HP, barcode, keluar biaya, transfer, selesai kan itu. Bahkan sekarang jual-beli sistem online, ini kan nggak ada lafadnya semua kan itu. Ya, saya beli barang lewat online, itu cuma ketik-ketik saja kan, setelah itu saya transfer, selesai, dikirim barang kan. Semuanya praktik yang ada di lapangan, jual-beli sudah tidak pakai lafad lagi. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ya, kalau seperti ini kita keluar dari mazhab. Kita keluar dari mazhab, kita nggak boleh menyalahkan mazhab. Karena mereka punya hujah. Mereka punya hujah. Cuma karena zaman itu, praktek jual-beli harus seperti ini, harus pakai lafad. Zaman kita sudah berbeda. Sehingga terkadang apa? Kita membutuhkan fikih yang berbeda. Jadi maksudnya itu, kalau dalam masalah dunia itu masalah jual-beli, masalah makanan, masalah minuman, itu prakteknya ulama-ulama kita, mereka mencari pendapat yang bisa diamalkan di masyarakat. Sehingga terkadang gini, misalkan kita pun sering, saya sama ustaz-ustaz pondok itu, walaupun mereka madhabnya Syafi'iyah, kita semuanya madhabnya Syafi'iyah. Cuma dalam masalah transaksi duniawi, misalkan masalah transaksi jual-beli lah, masalah makanan, masalah minuman, masalah apa saja lah itu. Itu apa yang kita kerjakan? Biasanya kita mencari mazhab yang paling mudah diamalkan. Maka itu kalau dalam masalah makanan ya, biasanya seringnya orang itu pakai mazhabnya mazhab Malikiyah. Karena Malikiyah itu tawasuk dalam mazhab, itu selama tidak ada larangan, boleh. Paling gampang mazhab Malikiyah. Kalau dalam masalah akad jual-beli, seringnya pakainya mazhab Hanafiyah. Karena mazhab Hanafiyah itu paling fleksibel, yaitu terbuka lebar. Paling kaku dalam masalah seperti ini biasanya Syafi'iyah. Itu biasanya mazhab Syafi'i itu paling kaku memang. Keras. Jadi yang mendapatkan pendapat mazhab yang muktamad dalam mazhab itu nggak bisa diamalkan, ya sudah kita keluar mazhab. Dan itu nasihat guru-guru kita seperti itu. Contohnya misalkan pernah guru kita ditanya ke Tediri. Seorang wanita, ini masalahnya seorang wanita, dengan harta suami, namanya nafkah, saya nggak mampu. Saya nggak lari dari kewajiban, tapi saya nggak mampu. Pekerjaan qadarullah, misalkan kondisi ekonomi seperti ini, saya di PHK. Saya cari kerjaan, nggak ada. Sehingga kalau saya ngasih nafkah kepada istri, saya nggak punya. Karena saya nggak punya harta, nggak punya, saya itu nggak punya kerjaan. Ya, qadarullah lah, misalnya saya sudah berjuang kesana kesini, nggak ada sama sekali. Ketika saya nggak mampu memberikan nafkah, ini istri saya, ini anak saya nggak mampu. Kalau saya tidak mampu, gugur nggak kewajiban? Ini fahami juga ya, ini sebagai seorang laki-laki harus paham loh ini. Karena ini semuanya berkaitan masalah hak. Kalau hak nggak selesai dunia sampai hari kiamat nanti masalahnya itu. Kalau seandainya saya nggak mampu karena saya itu nggak punya kerjaan. Ya, atau saya sudah berjuang cari sana, cari sini, nggak dapat. Saya cari utangan ya nggak ada. Qadarullah saya punya anak dan istri. Apakah gugur kewajiban saya memberikan nafkah kalau kepada istrinya nggak gugur? Tidak gugur. Sehingga kalau tidak diberikan nafkah, istrinya boleh menuntut cerai. Ini fahami ini. Boleh menuntut cerai. Sedangkan nafkah kepada anak dan istri, anak kepada dan orang tua, gugur kewajiban kalau saya nggak mampu. Misalnya kode Allah, saya enggak mampu ini. Anak saya sudah, ya sudah dewasa, anak saya enggak mampu ngasih kamu nafkah. Terus bagaimana? Ya kamu kerja. Kamu kerja, kamu cari sendiri, saya enggak mampu lagi itu. Budi. Kenapa? Karena akad saya dengan anak saya, akad saya dengan orang tua saya, akadnya tabarruk sosial. Sedangkan akad saya sama istri saya, itu akadnya adalah mu'awadhah, saling mengambil keuntungan. Sehingga kalau seandainya saya tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, istri saya boleh menuntut. Bahkan boleh menuntut cerai, boleh. Nanti kalau sampai ke pengadilan, nanti pengadilan memberikan tenggang waktu 3 hari. 3 hari tidak bisa memberikan nafkah, batalkan pernikahan saya pengadilan. Sehingga enggak main-main dalam masalah itu, enggak main. Seperti lagi misalkan, contoh lagi, kasus lagi misalkan. Saya memberikan nafkah kepada anak dan istri itu, takarannya berapa? Takarannya beda. Takarannya beda. Kalau memberikan nafkah kepada istri, takarannya itu nominal. Nominalnya sekian, nominalnya sekian. Kalau dia wanita yang biasa punya pembantu, maka dia wajib memberikan nafkah untuk istri nominalnya sekian dengan pembantunya. Pakainya nominal. Sedangkan saya memberikan kepada anak dan orang tua saya, itu pakainya ya kecukupan. Yang penting bapak sudah cukup, anak sudah cukup, selesai kewajiban. Tapi kalau istri nggak bisa, harus pakai nominal. Nah, jadi itu nanti dibahas panjang lebar lah dalam ilmu fikih, masalah pernikahan banyak. Intinya gini, intinya seorang wanita, kalau seandainya misalkan ada kasus misalkan, ini seringnya kan kayak gini, kita punya uang, uang saya kasihkan kepada istri. Dek, misalkan ini 1 juta untuk kebutuhan 1 bulan. Fahami ya, dalam 1 juta ini, apakah itu namanya nafkah? Tidak. Nafkah itu bukan seperti, nafkah itu adalah nominal setiap harinya. Setiap hari berapa, setiap hari berapa, setiap hari berapa, itu namanya nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib. Kelebihan dari itu namanya bukan nafkah, itu namanya tabaruknya suami. Saya pengen sedekah kepada istri saya. Misalkan gini, seorang istri dia pengen beli HP, saya belikan HP, itu termasuk nafkah atau bukan? Bukan, HP bukan termasuk nafkah. Tapi kalau saya pengen memberikan HP kepada istri saya, itu namanya bab tabarruk, saya pengen sosial kepada istri saya. Lah, harta ini yang saya titipkan kepada istri, saya kasih kamu 1 juta untuk kebutuhan 1 bulan. Bisa nggak istri itu sedekah dengan harta itu? Saya kasih kepada fakir miskin, atau saya datang ke orang tuanya, istri itu datang ke orang tuanya sendiri, ngasih uang kepada orang tuanya, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu harta saya. Harta suami, bukan hartanya kamu. Hartanya saya, bukan hartanya kamu. Kecuali kalau kamu punya kerjaan sendiri. Misalnya wanita punya kerjaan sendiri, suami kerja, istri kerja. Dia punya uang sendiri dari kerjaan dia. Boleh nggak dia itu sedekah? Bebas. Karena dia itu milik dia. Boleh nggak suami itu menahan dan melarang? Tidak dibolehkan. Kecuali, nanti kata para ulama, kecuali jika suaminya orang miskin. Misalkan saya, qadullah orang miskin. Nikah dengan seorang wanita kaya raya. Wanita punya kerjaan, saya orang miskin gitu. Istri saya mau sedekah kepada orang di luar, boleh saya tahan? Enggak boleh. Kamu sedekah di luar. Kenapa? Orang yang paling layak kamu sedekah itu saya. Kenapa? Kalau kamu sedekah sama saya, pahala kamu dua. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim, kan kita kan keluarga sekarang kan itu. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud kan orang miskin, istrinya kaya. Pernah istrinya itu mau sedekah dikejar sama Abdullah bin Mas'ud, enggak boleh. Karena yang berhak kamu berikan sedekah itu saya. Istrinya enggak mau. Enggak, saya pengen ngasih sedekah kepada orang lain. Abdullah bin Mas'ud mengatakan enggak boleh. Saya dulu yang berhak mendapatkan sedekah kamu. Akhirnya laporlah wanita itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen sedekah. Tapi suami saya melarang saya karena suami saya orang miskin. Akhirnya suami saya mengatakan sedekah yang terbaik itu kepada saya. Saya paling berhak. Terus bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan sedekahnya kamu kepada suami kamu, pahalanya dua. Pahalanya dua. Akhirnya setelah itu sedekahnya kepada Abdullah bin Mas'ud, suami. Suaminya dari uang sedekah istrinya digunakan untuk memberikan nafkah. Muter. Jadi istrinya ngasih kepada suami, suaminya ngasih kepada istri lagi. Atas nama nafkah ini, atas nama nafkah. Walaupun saya dapatnya dari kamu. Gitu. Berarti menunjukkan apa? Enggak main-main loh. Laki-laki tidak boleh menggunakan harta istri. Maka perlu fahami ya. Suami istri bekerja, semuanya kerja. Suaminya kerja, istrinya kerja. Harus dipisah harta itu. Sampai suami makan hartanya istri, itu hukumnya tidak dibolehkan. Kecuali kalau istri makan hartanya suami, istri punya hak di hartanya suami. Kalau suami tidak memberikan, boleh mencuri. Boleh diambil pelan-pelan, boleh. Tapi kalau suami tidak dibolehkan. Nah, itu kalau sebagai seorang suami harus kerja. Tidak boleh dia itu makan harta istrinya kecuali atas keridhaan dia. Kalau dia tidak ridho, maka hukumnya dhalim. Maka itu apa? Fahami ya, perlu kita pisah-pisahkan harta. Misalkan kalau gini misalkannya. Seorang istri punya usaha sebelum menikah dengan kita misalkannya. Dia punya usaha batik atau apalah, jual beli atau apa sajalah itu. Nikah dengan kita, kita ikut membantu. Kita ikut membantu. Maka fahami di sini ya, fahami. Antum membantu itu akadnya apa? Antum bantu itu akadnya apa? Yo saya, ya namanya suami istri, saya bantu aja lah tabaruk. Ah, kalau tabaruk nggak boleh dapat keuntungan. Tidak boleh mendapatkan keuntungan. Itu termasuk pencurian. Karena itu hartanya bukan harta kamu. Kamu sosial saja. Bantu di situ cuma akadnya sosial. Oh enggak, saya nggak mau sosial. Saya juga pengen dapat keuntungan. Lah kalau dapat keuntungan berarti sebagai pegawai. Minta upah sama istri setiap bulan. Dek, ini bisnis saya jalankan sampai sekarang sukses. Pokoknya setiap bulan saya minta gaji. Ya kan? Jadi pegawainya istri. Aduh, kalau seperti ini, malu saya sebagai laki-laki digaji sama istri. Ah, kalau mau tidak seperti ini, ada akad lain. Akadnya apa? Kita syirkah, kerjasama. Jadi nanti bagi hasil. Sehingga jelas, akad itu harus jelas. Kenapa? Tidak boleh ngambang. Niatnya kita bantu, tapi ketika sudah kaya, kita ingin minta untungnya. Nggak boleh. Dari awal kan, akadnya kamu bantu istri itu apa? Ya, saya tabaruk sajalah, sosial gitu. Kalau sosial tidak boleh menuntut. Sosial tidak boleh menuntut. Dan itu dari awal harus jelas. Biasanya ngambang. Kita itu biasanya nggak jelas. Oleh itu hati-hati dalam masalah ini, hati-hati. Kalau misalkan Anda punya kerjaan, saya misalkan punya bisnis ya. Saya punya bisnis, nikah sama istri saya. Kamu tak gaji. Kamu tak gaji, pokoknya ini gaji kamu loh. Ini bukan nafkah saya kepada kamu, bukan. Nafkah kamu tak kasih. Tapi karena kamu itu membantu bisnis saya, kamu tak gaji setiap bulan 1 juta. Ini milik kamu, harta kamu. Silakan pakai untuk apa saja. Nafkah saya tangguh. Ini nafkah tetap kamu mendapatkan. Cuma bisnis ini bisnis saya, bukan bisnis milik kamu. Sehingga kalau seandainya saya meninggal dunia, yo bisnis ini nanti masuknya ke harta warisan. Sehingga bukan milik istri lagi. Istri nggak punya apa-apa di situ kecuali dia bagian warisan 1/8 kalau saya punya anak. Ya, baik anaknya dia, istri itu, atau anaknya istri yang lain. Misalkan udah saya nikah, punya anak, istri saya meninggal, saya nikah lagi. Nah, berarti dan dari istri yang kedua saya nggak punya anak, tapi saya punya anak dari istri yang sebelumnya. Saya punya bisnis, istri saya membantu. Bisa nggak istri saya itu menguasai bisnis saya? Nggak bisa. Kecuali kalau dari awalnya akadnya syirkah. Misalkan kita sama istri saya, kita akadnya syirkah. Sehingga nanti keuntungan 50%, 50%. Oke. Berarti nanti istri punya kepemilikan di dalam perusahaan saya itu 50%. Jadi maksudnya itu kalau seorang wanita, dia punya uang sendiri. uang pribadi. Kemudian dia itu pengen sedekah tanpa izin suaminya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kecuali kalau harta itu bukan harta milik dia. Tapi harta itu adalah harta yang diberikan oleh suami atas nama nafkah. Yaitu kebutuhan lah itu. Maka istrinya silakan mengambil untuk nafkah dia. Selain itu maka tidak dibolehkan. Karena itu hartanya suami. Dan ya fahami juga ya. Masa itu kita sebagai seorang laki-laki. Kalau bisa itu. Kita itu jangan merasa atau kita itu rendah di hadapan istri. Jadi istri itu tidak boleh menguasai harta suami. Istri itu mendapatkan nafkah wajib dari suaminya, iya. Tapi istri tidak boleh menguasai hartanya suami. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai kita itu kerja suami, semua duitnya, gajiannya, semuanya di tangan istri semua. Hina sekali kita di hadapan wanita itu. Karena istri bukan pemilik harta kita. Sampai ada kan kayak kasus kayak itu, ada. Sampai saya pernah ya negur seseorang lah. Ya, gajian, setiap gajian semuanya serahkan ke istri. Sampai mau beli pulsa, minta sama istri. Mau ngasih uang ke orang tuanya sendiri, izin dulu sama istrinya. Masya Allah, ini antum hina sekali di mata para wanita, kan itu. Bukan seperti ini sistemnya, itu bukan duit itu miliknya istri yang kita kerja, kita gajian, kemudian kita minta sama istri. Bukan, istri minta berapa? Kamu nafkahnya berapa? Kamu nafkahnya sekian, tak kasih. Kamu minta saja sama saya itu. Tapi saya tidak akan ngasih uang kepada kamu semuanya. Dan kalau bisa, ini maksud itu kalau bisa lagi itu, istri itu nggak boleh tahu hartanya suami. Saya punya harta berapa itu hak saya itu. Sehingga apa? Mau saya mau sodako, saya mau ngasih ke orang tua saya mau bebas. Maksud itu jangan sampai diatur sama istri. Nggak boleh, kamu ngasih kepada saya. Kamu ngasih kepada orang tua kamu, ya harus ngasih ke orang tua saya. Hanya kamu apa kalau ngatur harta saya kan gitu. Kecuali kamu kerja, punya uang sendiri. Sehingga apa? Kamu hanya bisa mengatur saya dari nafkah. Ya, kamu kasih nafkah tak kasih, tapi kalau harta yang lain enggak boleh. Sehingga istri itu enggak harus tahu hartanya suami itu berapa. Yang penting apa? Yang penting nafkah yang kita berikan kepada istri itu sudah cukup. Kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki untuk memberikan nafkah, selesai. Sedangkan yang lain, istri tidak boleh mengatur. Istri tidak boleh mengatur, apalagi sampai suami kalau apa-apa harus seizin istrinya. Kebalik kalau seperti ini kan, istri yang harus seizin suami kan itu. Bukan suami kalau mau-mau apa-apa izin sama istrinya, ini kan kebalik semua. Sehingga intinya wanita kalau mau sedekah dengan harta dia sendiri boleh, tapi kalau hartanya suami enggak boleh. Kemudian yang ketiga, wa anna shadaqata tamhu katsiran minadz dzunubi allati tudkhilun nar. Kemudian faedah yang ketiga, nah, tadi yang kedua tadi diambil dari mana beliau mengatakan faedah ini? Karena wanita-wanita itu kan tadi langsung melepas anting-antingnya, kalungnya, gelangnya langsung dilepas, langsung kasih Rasulullah. Mereka tidak izin sama suaminya. Mereka tidak pulang dulu atau ketemu sama suaminya izin kalau mereka mau sedekah dengan anting-anting mereka, kan tidak. Langsung mereka melepas anting, melepas cincin, langsung diberikan kepada Rasulullah. Berarti menunjukkan apa? Boleh wanita itu sedekah tanpa izin suami. Tapi dengan syarat. Jika memang itu hartanya istri. Tapi kalau itu hartanya suami, tidak dibolehkan. Kecuali harus izin suaminya. Hatta memberikan kepada orang tuanya. Misalkan kita punya istri. Hartanya istri ya harta dari kita. Yaitu harta kita, kita berikan kepada istri. Tiba-tiba istri kita itu ingin memberikan kepada orang tuanya. Ya, kan terkadang seperti itu, sering. Memberikan kepada orang tuanya atau kepada adiknya, ya kan? Atau kepada keluarganya lah itu. Dan saya nggak tahu apa hukumnya. Hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh, itu termasuk pencurian. Itu termasuk pencurian. Yang dibolehkan mengambil harta kita secara sembunyi-sembunyi jika berkaitan dengan nafkah yang wajib. Misalkan saya tidak pernah memberikan nafkah kepada istri saya, padahal saya punya. Boleh nggak istri saya itu mengambil harta saya secara sembunyi-sembunyi? Misalkan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, ngambil dompet saya, kemudian diambil duitnya, saya nggak tahu. Bolehkah seperti ini, termasuk anak saya seperti itu juga? Boleh. Selama itu nafkah yang wajib. Selama itu nafkah wajib. Tapi kalau kelebihan dari itu, nggak dibolehkan. Nah, sedangkan istri saya memberikan harta kepada ibunya atau mertua saya, itu kan nggak diwajibkan. Karena itu bukan termasuk nafkah wajib. Sehingga kalau istri ingin memberikan kepada orang tuanya, atau adiknya, atau siapalah dari keluarganya, dari uang saya, maka harus izin saya. Tidak izin, maka hukumnya batal. Itu termasuk kezaliman. Dan bisa dituntut. Disuruh mengembalikan istrinya. Kembalikan harta saya. Itu bisa dituntut. Kenapa? Karena itu bukan haknya. Sehingga dia tidak boleh sembarangan ngasih sana, sodakoh sana, sini. Hatta walaupun sodakoh baik. Masukkan uang di kotak amal misalkan. Hartanya suami. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Hatta itu sodakoh. Kecuali kalau suaminya mengizinkan. Misalkan ini 1 juta. Silakan kamu pakai bebas. Mau kamu pakai untuk makan, sedekah, ngasih kepada mertua kamu bebas. Nah, kalau sudah dapat izin seperti itu boleh. Tapi pahami, bahwa itu adalah hartanya suami, bukan hartanya istri. Kemudian faedah yang ketiga, wa anna shadaqata tamhu katsiran minadz dzunubi allati tudkhilun nar. Sedekah akan menghapuskan banyak sekali dari dosa dan maksiat. Yaitu sedekah termasuk amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Di mana dosa itu nanti akan menjadi penyebab orang itu masuk neraka jahanam. Nah itu ketika Rasulullah tadi menyebutkan bahwa wanita itu yang paling banyak di neraka jahanam, maka Rasulullah mengatakan, maka perbanyaklah sedekah. Berarti menunjukkan apa? Dengan kita sedekah, kita itu kayak menebus diri kita dari api neraka jahanam. Menebus. Maka itu kalau kita sedekah itu kayak kita menebus diri kita. Sampai Rasulullah menyebutkan, sampai kemaluan terkadang kita tebus. Jadi kita sedekah dengan harta, sedekah. Jadi kayak kita itu menebus anggota tubuh kita. Ruas tulang demi tulang. Misalkan kita itu qadarullah, misalkan kita itu banyak dosa, sampai akhirnya kita itu diancam dengan neraka jahanam. Dengan kita sedekah, akhirnya tangan kita satu terbebaskan. Nanti sedekah lagi, tangan kirinya terbebaskan. Jadi kayak kita itu membebaskan diri kita dari api neraka jahanam. Jadi kayak kita itu menebus. Menebus diri kita dari api neraka jahanam. Maka itu, di antara amal yang paling banyak menghapuskan dosa-dosa kita itu sedekah. Sedekah. Dan kewajiban kita untuk menebus diri kita itu setiap hari itu sedekah harus. Setiap hari sedekah. 360 kali minimal. Setiap hari kita itu wajib sedekah untuk menebus diri kita dari api neraka jahanam. Sedekah itu nanti macam-macam. Sedekah itu banyak sekali cakupannya. Nanti sedekah itu dari yang bermacam-macam ini, kata para ulama, sedekah yang terbaik itu yang muta'adiyah. Jadi nanti sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang sifatnya itu, manfaatnya itu lazimah, qasirah. Qasirah itu manfaatnya kembali kepada saya sendiri. Saya sedekah untuk diri saya. Bisa enggak itu bisa? Saya bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, itu sedekah untuk diri saya. Sedekah untuk pribadi. Kemudian nanti ada sedekah yang manfaatnya itu muta'adiyah. Muta'adiyah itu sampai kepada orang lain. Itu lebih baik manfaatnya. Seperti misalkan gini, saya itikaf. Itikaf itu sedekah untuk diri saya. Dengan saya membantu orang-orang fakir miskin. Tapi saya konsekuensinya nggak bisa itikaf. Mana yang terbaik? Maka kita katakan yang terbaik adalah sedekah yang manfaatnya kembali kepada orang lain. Semakin besar manfaatnya sedekah itu, maka semakin baik. Semakin banyak nanti menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh itu kalau kita perhatikan tadi wanita, kenapa kok wanita ini Rasulullah perintahkan untuk memperbanyak sedekah? Karena memang wanita itu dosanya itu, mereka itu yang paling mudah dihapus dengan sedekah. Itu yang paling mudah bagi wanita. Beda sama laki-laki. Laki-laki bukan itu. Yaitu bukan hanya sedekah. Banyak nanti amal-amal yang bisa menghapuskan itu. Tapi kalau perempuan, yang terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa mereka itu ya sedekah. Nanti disebutkan juga oleh para ulama, kenapa kok sedekah gitu loh. Bagi wanita itu kok kenapa memperbanyak sedekah? Karena fitnah terbesar bagi wanita itu harta. Karena fitnah terbesar bagi wanita itu harta. Sebagaimana fitnah terbesar bagi laki-laki itu wanita. Jadi istilahnya gini, kita laki-laki ya, melihat wanita dan kita tergoda, ya seperti itu jugalah wanita kalau lihat duit. Jadi fitnah terbesar bagi laki-laki itu fitnah wanita. Wanita mengalahkan harta. Fitnah wanita itu paling besar. Maka itu wanita yang pertama kali disebutkan sama Allah Ta'ala. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa. Allah cantumkan syahwat dalam diri manusia, cinta kepada wanita. Jadi laki-laki itu kalau sama wanita dahsyat fitnahnya ini. Atau walaupun kita sudah punya istri banyak pun tetap tergoda kita ini. Jadi namanya fitnah wanita itu luar biasa, dahsyat. Kalau perempuan, fitnahnya bukan di laki-laki. Perempuan itu fitnahnya di harta. Nah itu apa? Terkadang wanita itu nggak menikah nggak ada masalah. Misalkan wanita ya, suaminya meninggal. Nggak nikah, yang penting punya duit. Yang penting itu punya duit kalau wanita itu. Kalau punya duit, nggak nikah pun nggak ada masalah mereka ini. Kalau laki-laki, harta punya duit banyak, nggak menikah stres dia itu. Maka ulama-ulama beda. Pikiran manusia antara laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu mikirnya duit. Nah itu wajar kalau perempuan itu sukanya menuntut, ribut masalah duit, is biasa seperti itu wanita itu. Maka cara menyuap wanita itu ya duit. Kalau kita bisa ngasih duit kepada wanita, kelepek-kelepek dia itu. Ya itu caranya seperti itu. Kalau laki-laki nggak bisa, laki-laki bukan harta. Laki-laki itu bukan harta, sehingga laki-laki semakin banyak hartanya, semakin pusing mikir perempuan dia. Sehingga pasti apa? Hartanya bertambah, pengen nikah lagi. Ya kan? Laki-laki semua karakternya seperti itu. Kalau wanita tidak, semakin dia itu banyak harta, semakin gak nafsu sama laki-laki dia itu. Nafsunya apa? Sama belanja, mall, jalan-jalan, wes luar biasa wanita itu. Maka itu apa? Maka ini fahami ya, fahami. Saya sering sampaikan, harta kekajian ibu-ibu. Maka itu fahami ya, terkadang kenapa kok sering terjadi selingkuh dan yang lainnya? Karena ketika sudah sukses ya, ini fahami ya. Karakternya itu beda, laki-laki perempuan itu beda. Kenapa kok dalam Islam itu perempuan itu harus berdandan terus di rumah? Karena kalau sudah punya usaha ya, semuanya kerja, suaminya kerja, ekonominya sudah mapan, istrinya juga sudah mapan. Wanita itu sudah enggak nafsu hubungan intim terkadang itu. Sehingga apa? Di rumah itu sudah enggak mikir di hubungan. Dia kalaupun hubungan intim itu ya karena suaminya minta wis itu. Tidak menikmati lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lezat daripada berhubungan intim. Yaitu apa? Belanja, ke mall, beli tas, beli ini. Itu lebih lezat daripada berhubungan intim bagi wanita. Sedangkan laki-laki enggak bisa seperti itu. Laki-laki itu nggak bisa, tanpa berhubungan intim nggak bisa laki-laki. Ya, nggak bisa, sehingga semakin bertambah hartanya, mikirnya itu wanita terus malah itu. Mikirnya itu, teruskan itu. Lah ketika wanita istrinya tidak bisa menunaikan hak suaminya, ya dia akan cari wanita yang lain. Itu normal, itu pasti seperti itu kan itu. Misalkan ketika sama-sama capek, kan laki-laki itu kan, makanya memang beda, karakternya beda. Maka laki-laki dan perempuan itu harus paham karakternya. Ketika kita capek ya, misalkan seorang laki-laki ya, ya kita mau ngaku atau tidak ya kita karakternya seperti itu. Terkadang apa? Cara istirahatnya laki-laki. Jadi capek, kerja banyak pikiran. Cara merileksnya laki-laki, rileksnya laki-laki itu supaya tidak pusing itu jima, hubungan intim gitu. Sehingga apa? Terkadang perempuan itu ngamuk juga itu, sudah kita capek kerja masih itu terus kan gitu. Lah itu pikirannya laki-laki memang seperti itu kan. Laki-laki mikirnya cuma itu, enggak ada yang lain. Bahkan semakin lama enggak berhubungan itu sama ini tuh pikirannya butek lah itu masa itu enggak bisa mikir kan itu. Ya, jadi kayak karena Imam Al-Qayyim itu saya mengatakan, laki-laki itu ibaratnya kayak sumur. Sumur itu kalau enggak dikuras, enggak dipakai, akhirnya akan keruh. Seperti laki-laki. Laki-laki itu kalau air maninya enggak dikeluarkan, butek, enggak bisa mikir itu. Jenuh pikirannya kan itu. Beda sama perempuan. Perempuan enggak seperti itu. Perempuan itu bukan seperti sumur. Perempuan itu menikmati perhubungan intim. Sehingga terkadang apa? Perlu mood lah istilahnya itu. Lah terkadang kalau sudah banyak pikiran, banyak usaha, banyak kerjaan, perempuan itu satu bulan enggak mood-mood untuk berhubungan intim kan itu. Suaminya enggak bisa gitu. Akhirnya apa? Kenapa ketika ekonomi satu keluarga itu sudah mulai naik, biasanya suami itu mesti akan cari wanita yang lain. Kenapa seperti itu? Karena perempuan sudah enggak mikir itu. Sehingga bahkan terkadang itu kasus yang penting saya itu ada mobil mewah, kamu nikah sama siapa saya bebas wis pokoknya itu. Kenapa? Perempuan sudah enggak mikir itu gitu. Makanya itu hebatnya perempuan ya, ini memang beda. Dia kalau suaminya meninggal bisa hidup tanpa suami, itu bisa perempuan itu. Itu hebatnya istri itu. Istri seperti itu. Sampai terkadang istri ngurusi anak-anak saking capeknya enggak mikir nikah wis. Apakah laki-laki bisa seperti itu? Enggak bisa. Stres kita kalau enggak seperti itu. Kalau kita enggak menikah, stres kita ini. Nah, itu intinya ketika memang karakter itu beda antara laki-laki dan sama perempuan, ya, namanya orang menikah itu harus tahu lah kondisi itu. Harus tahu. Namanya perempuan, ya mikirnya duit. Ya seperti itu. Bahkan lihat duit lebih ganteng daripada suaminya itu biasa gitu. Sehingga lihat mobil itu lebih wos, mobil lebih top daripada suami saya. Karena suami sudah enggak digubris kalau sudah punya harta kan itu. Sehingga kemana-mana mall, jalan-jalan, mobil, ini, suaminya enggak diurus setelah itu kan itu, sama dia kan itu. Itu namanya perempuan seperti itu. Kalau laki-laki enggak seperti itu. Laki-laki dia itu butuhnya perempuan. Butuhnya perempuan. Semakin hartanya bertambah, semakin dia itu pengen menikmati perempuan. Itulah laki-laki itu. Nah itu kenapa kok perempuan di sini itu sama Rasulullah diperintahkan untuk sedekah? Karena memang fitnahnya perempuan itu di harta. Kalau dia bisa mengeluarkan hartanya untuk sedekah itu luar biasa. Perjuangan yang beratlah bagi wanita. Perjuangan yang paling berat bagi wanita itu harta yang paling dia cintai harus diberikan kepada orang lain. Digenggam kenceng padahal sifatnya wanita itu. Sampai subhanallah ya. Ini memang karakternya beda antara laki-laki sama perempuan itu beda. Kita ya, kita misalkan sebagai laki-laki. Kita masuk rumah misalkan. Lihat barang-barang gak dipakai itu antara jenuh juga itu. Ini barang gak dipakai masih disimpan di sini kan. Pusing juga kita kan itu. Wanita gak seperti itu itu. Barang sudah enggak dipakai, numpuk semua di gudang kan itu. Padahal bahwa mereka itu enggak butuh juga itu. Itulah namanya karakter wanita. Wanita itu kalau sudah punya harta yang dia cintai, genggamnya itu kencang sekali perempuan itu. Nah itu fitnah terbesar bagi wanita itu harta. Sehingga wajar wanita itu sukanya menuntut, sukanya ya ngeluh, sukanya masalah harta itu biasa. Nah itu kalau kita itu menghadapi istri kita seperti itu, ya kita itu harus melihat, oh memang istri kita itu wanita. Oh, berarti memang karakternya seperti biasa. Wanita itu memang seperti itu. Bayangkan Nabi Muhammad saja, setingkat Nabi Muhammad. Dan istrinya Rasulullah loh, gak main-main kan itu. Itu saja sampai Rasulullah pernah marah, sampai dikumpulkan semua, sampai pengen dicerai semua sama Rasulullah. Coba yang istrinya Rasulullah itu. Sampai akhirnya kan Abu Bakar datang. Karena tahu kabar seperti ini. Akhirnya Abu Bakar masuk, Rasulullah mukanya merah, marah sekali, dan istrinya dijejer semua sama Rasulullah. Setelah itu Umar juga datang. Akhirnya ditanya, ada apa ini? Akhirnya Rasulullah cerita, wahai Abu Bakar dan Umar, istri-istriku ini meminta kepada saya nafkah yang saya enggak punya. Akhirnya kan Abu Bakar marah sama putrinya. Umar bin Khattab marah juga sama putrinya, dicubit nanti putrinya itu. Setelah itu semua istrinya langsung bertobat, wahai Rasulullah saya bertobat, saya tidak akan minta lagi kepada engkau, mampu. Coba ya, istrinya Rasulullah saja seperti itu. Apalagi istri kita itu, ngeluh terus itu. Sehingga apa? Kita terkadang sudah pulang kerja capek-capek, masih ditagih lagi itu. Masih diprotes lagi kita itu. Yang diskusi itu insya Allah kita bisa memahami. Terkadang gini loh, masih kalau kita diskusi ya. Sampai terkadang perempuan itu sampai bingung juga itu. Kok laki-laki itu setiap hari jima gak bosan-bosan kan gitu loh. Maka katakan saja itu, jima itu kayak kita makan gitu loh. Kayak kita mau mau BAB lah, kita mau kentut, kamu mau keluar, ya keluar kan gitu loh. Terkadang setiap hari keluarnya kan gitu. Dan itu harus pahami. Istri harus paham karakter suami itu seperti itu. Suami juga harus paham bahwasanya karakter istri itu ya cinta duit. Nah, sehingga kalau kita itu tunikan semuanya, itu insya Allah, walaupun kita itu bukan mengamalkan karena mood, tapi karena itu kewajiban. Itu karena hak dan kewajiban. Jadi nikah itu kan hak dan kewajiban. Maka amal soleh yang terbaik bagi wanita itu sedekah. Itu yang terbaik. Karena cintanya mereka kepada harta luar biasa dahsyat. Sedangkan amalan laki-laki bukan hanya ini. Banyak sekali amal-amal laki-laki itu. Yaitu bisa sedekah, bisa juga jihad, bisa juga yang lainnya. Ya, misalnya di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain.